Berpucat bulan purnama, segelap malam terkelam. Ku biarkan ku mencari hatimu yang tak pernah kau beri. Sedalam palung lautan, sedalam jurang hatimu, kau biarkan ku jatuh tanpa ujung. Lepaskan sayapku yang terpasung. Sedalam palung lautan, sedalam jurang hatimu, kau biarkan ku jatuh tanpa ujung. Lepaskan sayapku yang terpasung. You